Seberang laut. kita takkan tergoyah. Jangan dengarkan orang bicara, jangan ikuti orang mengarah. Mereka cuma sirik sama kita. Percuma omongan orang di percaya, percuma banyak mulut-mulut berbisa. Mereka hanya sirik dengan cinta. Oh cinta kita, cinta kita.

terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya. Aku gak mau kekayaan. koruptor, seperti para koruptor. Aku gak perlu make upmu, aku gak perlu bajumu, yang ku perlu isi dadamu. Gak penting warna lipstikmu, aku gak penting perhiasanmu, yang penting jujur hatimu. Sejujurnya aku falling in love padamu. Hidup sederhana, para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor. Miss you, baby.